Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada malam hari ini kita melanjutkan kajian pada kitab Riyadhus Shalihin bab fadlu qiraatil Qur'an, bab tentang keutamaan membaca Al-Quran. Pada malam hari ini kita akan memasuki hadis dari Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Qala kana rajulun yaqra'u suratal kahfi wa indahu farasun marbutun bishatnaini fataghashathu sahabatun faja'ala tadnu wa ja'ala farasuhu yanfiru minha. Dari Barra bin Azib, beliau menceritakan ada seseorang yang membaca surat Al-Kahfi, yang mana di sebelah orang tersebut ada seekor kuda yang terikat dengan dua tali. Lalu tiba-tiba awan menaunginya dan bahkan awan tersebut turun mendekati kuda tersebut. Maka kuda tersebut ketakutan sehingga dia lari dari awan tersebut. Falamma asbaha, maka pada pagi hari atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara lahu dzalika. Ketika pagi hari dia mendatangi nabi dan dia menyebutkan dan menceritakan hal demikian kepada nabi, lalu nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tilkas sakinatu tanazzalat lil Qur'an. Tilkas sakinatu tanazzalat lil Qur'an. Yang demikian itu adalah as-sakinah, ketenangan yang turun untuk Al-Quran, yakni dikarenakan Al-Quran. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada hadis ini yang diriwayatkan dari sahabat Barra bin Azib, beliau menceritakan tentang seseorang yang membaca surat Al-Kahfi, yang mana di sisinya ada seekor kuda. Ketika dia membaca surat Kahfi tersebut, tiba-tiba datang awan. Dan bahkan awan tersebut menuruni, turun kepadanya, mendekatinya. Maka kudanya lari. Dikarenakan dia kaget dan ketakutan. Maka Nabi pada pagi hari dia menceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan yang demikian itu adalah as-sakinah, ketenangan yang turun disebabkan Al-Quran atau untuk Al-Quran. Maka di dalam hadis ini, An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang sebuah keutamaan dari Al-Quran. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan dari surat Al-Kahfi. Tentang keutamaan surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi yang sering dan terbiasa kita membacanya pada hari Jumat. Barakallahu fikum. Pada surat Al-Kahfi ini terdapat kisah-kisah yang sangat banyak. Kisah tentang Ashabul Kahfi, kisah tentang dua orang sahabat, yang satu beriman, yang satu tidak. Kemudian kisah tentang Nabi Musa alaihissalam, tentang Nabi Khidir, tentang Barakallahu fikum Dzulqarnain, dan juga tentang Ya'juj dan Ma'juj. Dan juga menceritakan tentang hari kiamat, dan masih banyak lagi kisah-kisah yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Yang mana di dalam surat Al-Kahfi ini banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Salah satunya adalah hadits ini. Dan juga Nabi pernah mengatakan, man hafidha asyra ayatin min awwali suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Barang siapa yang membaca atau barang siapa yang menghafal 10 ayat di awal surat Al-Kahfi, maka dia akan terjaga dari fitnah ad-dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, maka dia akan terjaga dari fitnah ad-dajjal. Rawahu Muslim. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dawud alaihissalam. Pada kisah ini diceritakan seseorang yang membaca Al-Quran dalam keadaan sebelahnya ada seekor kuda. Lalu turun awan mendekatinya sehingga kuda tersebut lari. Dan Nabi mengatakan itu adalah as-sakinah, ketenangan. Li'anna as-sakinah, dikarenakan ketenangan akan turun ketika membaca Al-Quran. Terlebih apabila dia membacanya dengan mentadaburinya, dengan ketenangan, tidak tergesa-gesa, barakallahu fikum, maka sakinah ketenangan tersebut akan turun, bahkan sampai kepada kalbunya, nam sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan ketenangan dan ketentraman, barakallahu fikum, ke dalam hatinya. Kisah yang disebutkan di dalam hadis ini termasuk dari karamat. Termasuk dari salah satu karamah. Kemuliaan yang Allah berikan terhadap auliyaullah, para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu al-karamah? Al-karamah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Yang terjadi tidak sesuai dengan logika, akan tetapi terjadi pada diri seseorang, yang mana tujuannya adalah untuk menguatkan dan mengokohkan kebenaran yang ada pada diri orang tersebut. Inilah yang disebut dengan karamah. Ahlus sunnah wal jamaah mengimani karamatul awliya. Mengimani karamatul awliya, tentang karamah para wali. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karamah kepada sebagian dari wali-walinya. Tidak semua wali Allah mendapatkan karamah hal-hal yang luar biasa ini. 6. Hanya beberapa orang atau sebagian dari mereka saja. Tujuannya apa? Tasbitan lahu. Untuk menguatkan, mengokohkan dia di atas kebenaran. Dan sebagai pembuktian bahwasannya dia berada di atas al-haq. Naam. Barakallahu fikum. Dan juga hal ini merupakan salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada wali tersebut. Naam. Namun perlu diketahui bahwasannya karamah itu hanya diberikan kepada waliullah, auliyaullah. Siapa mereka auliyaullah? Barakallahu fikum. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang awliya Allah di dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Alladina amanu wa kanu yattakun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak ada takut atas mereka dan mereka pun tidak bersedih. Mereka tidak ditimpa kesedihan dan juga rasa takut. Siapakah mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman dan mereka bertakwa. Mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Beriman dengan keimanan yang sesungguhnya. Dia beriman dengan hatinya, diucapkan dengan lisannya, dan diamalkan dengan seluruh anggota badannya. Dia tidak melakukan pembatal-pembatal keimanan. Dalam artian, dia adalah seorang muwahhid dengan tauhid yang benar, memiliki akidah yang benar. Di samping itu, dia juga bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, selalu menjaga kehormatannya dari perkara-perkara yang tidak dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah awliya Allah, para wali Allah. Sehingga oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, "Man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan." Barang siapa yang beriman dan bertakwa, maka dia itu adalah waliullah, wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini, kita mendapat sebuah keterangan dan penjelasan tentang awliya Allah. Bahwasannya mereka adalah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya. Dia tidak melakukan pembatal-pembatal keimanannya. Akidahnya murni, jauh dari kesyirikan, dan dia adalah seorang muwahhid, dan di samping itu dia selalu menjalankan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, selalu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan-ketaatan. Inilah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh karena itu, al-walayah, kewalian itu tidak bisa diraih dengan sangkaan atau klaim pribadi atau dengan angan-angan. Nah, tidak bisa. Kewalian itu tidak bisa diraih dengan klaim begitu saja. Akan tetapi, kewalian tersebut diraih dengan keimanan yang benar dan ketakwaan. Sehingga oleh karena itu, kalau seandainya kita melihat ada orang yang mengatakan bahwasanya dia adalah seorang wali, atau ada satu orang menginformasikan bahwasanya Syekh Fulan itu adalah wali. Nah, akan tetapi dia tidak bertakwa kepada Allah. Maka ucapannya tertolak. Nah, dia tidak sholat ternyata. Maka dia bukan wali Allah. Dia tidak menjaga kehormatannya. Menampakkan auratnya di hadapan orang banyak. Walaupun sesama lelaki. Maka dia bukan waliullah. Barakallahu fikum. Nah, zaman sekarang ini aneh-aneh saja. Setiap orang yang menampakkan kejanggalan dan keanehan dikatakan sebagai waliullah. Nah, seseorang yang berpenampilan yang tidak beraturan, bertelanjang dada dan selalu memakai celana pendek dikatakan sebagai waliullah. Dan disebut-sebut dia memiliki karamah. Suatu hal yang luar biasa yang terjadi pada dirinya. Nah, klaim-klaim seperti ini, maka dengan ini bisa kita patahkan. Tidak benar. Bahwasannya waliullah, kewalian terdapat pada orang tersebut, tidak benar. Dan seperti yang kita katakan tadi, auliyaullah adalah orang-orang yang bertakwa. Dan mereka beriman. Menjaga kehormatannya, menjaga akhlak dan budi pekertinya tidak sembarangan. Nah, merekalah waliullah yang sesungguhnya yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Betapa banyak, nah, keyakinan-keyakinan yang nyeleneh seperti ini disangkakan kepada seorang wali. Bahkan disebutkan di dalam buku-buku akidah mereka, akidah-akidah sufi. Nah, bahkan ada sampai keluar ucapan tentang wali fulan, kata mereka, yang sedang menggauli himar di tengah pasar. Dia mengatakan jangan dikira dia sedang melakukan perbuatan tercela. Dia itu sedang menambal kapal yang hampir karam di tengah lautan. Nah, padahal dengan terang, dengan jelas dia melakukan perbuatan tercela dan dikatakan sebagai waliullah. Nah, dan bahkan seekor sapi pun bisa dikatakan sebagai waliullah pada zaman sekarang ini. Sebuah keyakinan yang tidak pada tempatnya, yang merupakan sebuah pembodohan yang sangat luar biasa. Apakah Nabi Muhammad dengan definisi al-walayah yang tadi kita sebutkan, maka orang yang terdepan sebagai waliullah di sini adalah Nabi Muhammad pada umat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diikuti oleh para sahabatnya dan para tabi'in dan para asba'ut tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang hidup pada generasi yang mulia. Dan diikuti di belakang mereka para imam, para muhaddisin, para ulama, para fuqaha. Naam, yang selalu menjaga kemurnian ilmu agama ini dan mendakwahkannya kepada umat manusia. Merekalah yang paling terdepan untuk dikatakan sebagai auliyaullah. Dikarenakan mereka berilmu. Dan iman itu tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Maka orang yang paling beriman adalah orang yang paling berilmu. Sehingga oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan di dalam salah satu usul, empat hal yang wajib untuk dipelajari adalah al-ilmu. Yang pertama ilmu, yang kedua beramal, yang ketiga berdakwah, yang keempat bersabar. Lalu beliau menyebutkan dalilnya surat Al-Asr. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Dalil tentang ilmu beliau mengambil lafaz illal ladzina amanu. Nah, kenapa beliau mengatakan tentang wajibnya ilmu sementara ayatnya tentang orang yang beriman? Tentang iman. Apa hubungannya ilmu dengan iman? Dijawab oleh para ulama. Naam, iman itu tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib apabila tidak menjadi sempurna kecuali dengan adanya yang menunjangnya, maka si penunjang ini menjadi wajib pula hukumnya. Begitu pula, naam, iman itu wajib dan iman itu tidak sempurna kecuali dengan ilmu, sehingga ilmu menjadi wajib. Maka orang yang paling beriman adalah orang yang paling berilmu. Dan bahkan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berilmu, para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah para ulama. Nah, barakallahu fikum. Merekalah orang yang paling terdepan untuk dikatakan sebagai auliyaullah, para wali Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang yang berpenampilan nyeleneh tadi yang kita sebutkan, atau orang-orang yang menampakkan kefasikan. Naam, menampakkan aurat di hadapan orang banyak. Tidak pernah terlihat dia itu sholat berjamaah atau membaca Al-Quran. Naam, tidak pernah terdengar asal-usulnya mempelajari ilmu agama. Tiba-tiba langsung datang klaim bahwa orang ini adalah wali. Naam, maka tidak benar. Kalaupun seandainya muncul, terjadi pada orang ini sesuatu yang luar biasa, itu bukanlah menunjukkan tentang kewaliannya. Bisa jadi syaitan menampakkan sesuatu yang luar biasa pada orang ini dengan bantuan syaitan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguatkan kebatilan orang ini sehingga orang-orang tertipu dan terjerumus ke dalam kebatilan yang ada pada diri orang ini. Sehingga oleh karena itu, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menyebutkan tentang Al-Khawarij. Sesuatu yang luar biasa yang terjadi di luar logika manusia. Itu ada tiga jenis, ada tiga macam. Yang pertama adalah kismun ayatunil anbiya. Yang pertama jenis sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada seorang nabi yang kita kenal dengan mukjizat. Nah, terjadi kepada Nabiullah, para anbiyaullah, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Naam, akan tetapi beliau tidak terbakar dan bahkan api tersebut menjadi dingin. Nabiullah Musa alaihissalam, barakallahu fikum, dengan melemparkan tongkatnya sehingga dia bisa mengalahkan sihir-sihir para sahir yang dimiliki oleh Fir'aun. Dan juga Nabi Musa alaihissalam terbelah untuk beliau lautan. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Dan juga kepada Nabi Muhammad SAW terbelahnya bulan. Keluar dari jemari-jemari Rasul. Air. Kemudian beliau mengucapkan sebuah doa terhadap sebuah makanan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokah pada makanan tersebut. Makanan yang sedikit bisa dimakan dengan kenyang oleh orang yang banyak. Dan itu terjadi. Dan ini dinamakan dengan mukjizat. Dan mukjizat yang paling utama yang ada pada diri Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Barakallahu fikum, yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah karamatul awliya. Karamatul awliya. Sesuatu yang terjadi yang luar biasa pada diri awliya, yang inilah yang disebut dengan al-karamat pada pembahasan kita sekarang ini. Banyak sekali kisah-kisah tentang al-karamah ini. Di antaranya adalah apa yang terjadi pada barakallahu fikum Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Umar mengutus Amr bin As untuk membebaskan kota Mesir dari kesyirikan dan kekufuran, maka Allah subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin yang dipimpin oleh Amr bin As radhiyallahu anhu. Dan pada masa kepemimpinan Amr bin As, barakallahu fikum, sungai Nil mengering. Dan kebiasaan dari penduduk ketika itu sebelum datangnya Islam, mereka mengorbankan seorang gadis perawan untuk dilemparkan ke dalam sungai Nil tersebut. Luar biasa. Harus ada tumbal seorang gadis perawan. Maka kejadian ini disampaikan oleh Amr bin As kepada Umar. Beliau bersurat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis sebuah surat dan mengatakan kepada Amr bin As, sesungguhnya Islam telah menghapus kekufuran dan kesesatan sebelumnya. Dan Umar mengatakan kepada Amr bin As bahwasanya saya telah mengirim kepadamu sebuah kertas agar engkau melemparkan kertas tersebut ke dalam sungai Nil. Yang mana di dalam kertas tersebut, di dalam kartu tersebut tertulis, Na'am min Abdillah Umar Amiril Mukminin ila Nil Misr. Dari hamba Allah Umar Amirul Mukminin kepada sungai Nil Mesir. Amma ba'd. Fa'in kunta inama tajri min qablika. Fala tajri wa in kana Allahul Wahid Al-Qahhar huwa mujrika fanas'alullaha Al-Wahid Al-Qahhar an yujriyaka. Yang mana di dalam kertas tersebut tertulis, kalau seandainya sebelumnya engkau tidak mengalir, maka jangan mengalir. Akan tetapi apabila Allah lah yang menyebabkan engkau mengalir, maka kami akan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar airmu mengalir. Maka kertas tersebut dilemparkan ke dalam sungai An-Nil, barakallahu fikum, dan tidak lama setelah itu keluarlah air dan mengalirlah air naam dari sungai Nil. Luar biasa. Sesuatu yang keluar dari hal yang biasa. Tidak bisa ditangkap oleh logika dan akal pikir manusia, akan tetapi terjadi. Dan ini dinamakan sebagai karamah. Dan bahkan suatu ketika, Umar bin Khattab naam khutbah di kota Madinah. Khutbah di masjid kota Madinah. Di tengah khutbah dia mengatakan, ya jariah al-jabal, al-jabal. Wahai jariah, dia menyebut sebuah seorang nama pemimpin pasukan yang sedang berperang di negeri yang jauh dari kota Madinah. Nah, wahai jariah, ayo berlindung ke gunung, ayo berlindung ke gunung. Nah, barakallahu fikum. Tiba-tiba dia mengatakan perkataan tersebut, padahal dia sedang khutbah di masjid kota Madinah. Nah, sementara jariah ada di negeri yang jauh sana sedang berperang di negeri musuh. Maka setelah khutbah, beliau menceritakan bahwasannya ditampakkan kepada beliau pasukan yang dipimpin oleh jariah. Yang mana jariah dan pasukannya sedang terkepung oleh pasukan musuh. Sehingga dia menghadapi musuh dari segala arah. Maka Umar bin Khattab memerintahkan kepada jariah untuk mundur, bertahan di daerah pegunungan sehingga dia bisa menghadapi musuh dari satu arah. Nah, setelah beberapa lama pasukan ini pulang. Pasukan yang dipimpin oleh jariah ini pulang. Dan jariah pun menceritakan ketika mereka menghadapi musuh, barakallahu fikum, naam, dalam keadaan terjepit, tiba-tiba mereka mendengar suara panggilan. Jariah ini mendengar suara panggilan. Ya jariah, ayo berlindung ke gunung. Ayo berlindung ke daerah pebukitan. Maka seketika saya menarik pasukan saya untuk mundur dan berlindung di daerah pebukitan. Dan sehingga kami bisa menghadapi musuh dari satu arah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada kami. Nah, akhirnya barakallahu fikum kaum muslimin tersadar ketika itu bahwasanya itu adalah suara Umar bin Khattab yang Allah kirimkan kepada jariah sehingga terdengar oleh jariah sementara Umar berada di barakallahu fikum di kota Madinah. Barakallahu fikum. Dan ini banyak sekali kejadian-kejadian ini terjadi. Tujuannya apa? Seperti yang kita sebutkan, kenapa harus ada karomah? Untuk waliullah ini, tasbitan lil haq, untuk menguatkan, mengokohkan dia di atas al-haq, dan untuk sebagai pembuktian dan pembenaran bahwasanya orang ini berada di atas al-haq. Nah, dan masih banyak lagi kejadian yang terjadi. Di antaranya juga adalah, naam, ada salah seorang dari tabi'in yang dilempar oleh Abul Aswad Al-Ansi. Salah seorang yang mengaku sebagai Nabi. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW, Abul Aswad Al-Ansi Al-Yamani. Yang mengaku sebagai Nabi sama seperti Musailamah Al-Kadzab. Lalu, dikarenakan Abu Muslim Al-Khawlani tidak mau beriman kepada Abul Aswad ini, dia dilemparkan ke dalam api. Akan tetapi api tersebut tidak memudaratkan Abu Muslim Al-Khawlani. Nah, ini termasuk karamah. Nah, begitu juga kisah yang terjadi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika beliau memimpin pasukan menyeberang di sungai Tigris atau Dajlah, ana lupa, barakallahu fikum, di daerah Persia sana, naam, daerah Iraq atau daerah yang kalau sekarang sekitar Iran, yang mana beliau sedang mengejar pasukan Persia. Pasukan Persia dan Raja Persia ketika itu, Kisro. Sementara beliau terhalangi oleh sebuah sungai. Nah, akhirnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasukan tersebut menyeberangi sungai tanpa jembatan dan seolah-olah mereka berjalan di daratan. Dan tidak ada seorang pun yang tenggelam dan terseret arus di sungai tersebut. Dan itu disebutkan dan kisahnya mutawatir dan diceritakan oleh para ulama ahli tarikh baik di dalam kitab Bidayah ataupun di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Dan masih banyak lagi tentang kejadian dari para auliyaullah. Mungkin sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Dikarenakan sebentar lagi masuk waktu Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.